kupu-kupu berwarna hitam berdandan menjelang pergi ke jalan menunggu para teladan. Warna bibir merah jambu terbang malam, bayang mata biru laut terbang malam, melemparkan senyum menghembuskan bau malam. Arak dan candu, laki yang hidungnya belang-belang-belang tiap malam dengan sengaja datang-datang mencari cinta. Sekejap mata memeluk surga di pintu neraka. Di remang tikungan jalan lagu cinta dinyanyikan terbang malam, senyumnya seperak, cintanya seperak, cuma seperak. Kandangnya pagi terbang di malam hari demi sesuap nasi yang mereka tahu Tuhan sayang umatnya, yang mereka tahu hanya menyambung nyawa. Kupu-kupu hitam gelar cinta biru, kupu-kupu hitam tawarkan surga semu. Kupu-kupu hitam terbang malam, kupu-kupu hitam terbang malam. Gerak doa dari kami terbang malam, siang sore malam pagi terbang malam, kembali kembali ke jalan yang lurus. Lajur ilahi, banyak orang tak mengerti hingga setiap saat bicara memojokkan. Bukankah kita mestinya mendoakan agar mereka kembali ke jalan yang lurus? Datang mencari cinta, sekejap mata memeluk surga di pintu neraka. Di remang tikungan jalan terbang malam, lagu cinta dinyanyikan terbang malam, senyumnya seperak, cintanya seperak malam, cuma seperak. Terbang di malam hari, pulang kandangnya pagi, terbang di malam hari, demi sesuap nasi. Yang mereka tahu, Tuhan sayang umatnya, yang mereka tahu, hanya menyambung nyawa.